Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahu ta'ala. Qala rahimahu wa الحديث الرابع وثلاثون وثلاثمائة حديث yang ketiga ratus tiga puluh empat. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dari sahabat yang mulia Anas, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, bahwa sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rusu sufufakum, rapatkanlah saf-saf kalian. Waqaribu bainaha, dan hendaknya kalian saling pendekatan dalam saf. Wahadu bil a'naq, dan luruskan leher-leher kalian." Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-hadis sahih. Sahahahu Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah. Syaikh Al-Albani fi sahiha wa sahih al-Jami. Falahu syawahid fi sahihain wa ghairihima. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dan Syalbani. Di samping itu juga memiliki beberapa penguat yang disebutkan dalam hadis Bukhari wa Muslim dan selain keduanya. Fihi fawaid. الفائده الاولى مشروعيه رص الصفوف قال الشيخ الفوزان حفظه تعالى ورعاه المراد بالرص سد الفرج بين المصلين سد الفرج بين المصلين waltisaku ba'dihim bi ba'din. Waltisaku ba'dihim bi ba'din. Syariatkan untuk merapatkan saf. Berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahu ta'ala wa ra'a. Yang dimaksud dengan ar-rasf di sini ialah menutup celah yang ada di antara jamaah yang sedang sholat dan menempelkan badan satu sama lain. Asalnya masyru'iyatu taswiyati shufuf wal a'naq disyariatkan untuk meluruskan saf dan leher-leher jamaah. Jadi kalau rapat tapi bengkok, ini menyelisih sunnah. Jadi di samping rapat harus apa? Lurus. Sampai lehernya pun lurus. Antara leher jamaah satu dengan leher jamaah yang lain. Nah. Wal murad bihi al-mubalaghah fi taswiyati shufuf. Yang dimaukan di sini ialah benar-benar ketat dalam meluruskan shaf. Sungguh-sungguh dalam meluruskan shaf. Sampai lehernya juga apa ini? Lurus. Dirapat lurus. Nah, asalnya rasus shufuf wa taswiyatuha minta mami sholat. Merapatkan dan meluruskan shaf ini termasuk kesempurnaan dalam sholat. Artinya sholat akan menjadi semakin sempurna, semakin banyak pahalanya jika shaf jamaah rapat dan lurus. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala al-hadis al-khamis wa thalathun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-335. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah ta'ala meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu shufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf jamaah laki-laki adalah saf yang di awal, di depan. Dan yang paling jelek ialah yang di akhir. Sedangkan sebaik-baik saf jamaah wanita adalah yang di belakang. Dan sejelek-jelek saf wanita ialah yang depan. Nah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula. Istihbab as-saff al-awwal lir-rijal wa annahu afdalul amkinah. Hadis ini menunjukkan disunahkan untuk menempati saf yang pertama bagi jamaah laki-laki, karena itu adalah tempat sholat yang paling afdol. Nah, ini berlaku umum baik di Masjidil Haram, Masjid Nabawi maupun masjid-masjid yang lain. Nah, sebagian kaum muslimin ketika menunaikan ibadah umrah atau haji yang sholat di Masjid Nabawi, mereka lebih memilih untuk sholat di Ar-Raudhah, yakni sebuah tempat antara rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mimbar beliau. Sekarang berarti antara kuburan beliau dan mimbar beliau. Nah, mereka kalau sudah di situ doa, sholat sunnah, bahkan gak mau maju di saf awal, milih sholat jamaah fardu di situ, mengira kalau sholat di situ lebih utama. Padahal yang afdal dalam sholat jamaah, sholat fardu adalah di saf yang awal. Untuk apa ini? Laki-laki. Baik. Asania. Anna sarasufuf lirrijali akhiruha. Ini sejelek-jelek saf bagi jamaah laki-laki adalah yang bagian belakang. Libu'til musalli, anil imam. Wa dalalati ala qillati raghbatil mutaakhir fil khair wal ajr. Wa dalalah ala qillati raghbatil mutaakhir fil khairi wal ajr. Jadi saf yang paling jelek bagi jamaah laki-laki ialah yang paling belakang, karena jauh dari posisi imam dan menunjukkan sedikit keinginannya orang yang di belakang itu untuk mendapatkan kebaikan dan pahala, sehingga lebih milih belakang daripada depan. Tidak punya greget, tidak punya semangat untuk meraih kebaikan dan pahala. Astalisa, al-mustahab fi haqqin nisa'i as-sufuf al-mutaakhirah wadhalika idza kunna ma'arijal fil jamaah Jadi yang disunahkan untuk wanita ialah saf-saf belakang jika mereka berjamaah bersama jamaah laki-laki. Wa syarruha awwaluha, dan yang jelek ialah saf-saf depan. Dikurbiha minal fitnah, karena lebih dekat pada fitnah. Ini kalau jamaah di masjid antara jamaah laki-laki dan jamaah wanita satu sama lain bisa melihat. Nah, Maka saf yang paling afdol untuk jamaah wanita ialah saf-saf belakang. Dan yang paling jelek ialah saf-saf depan karena lebih dekat dengan fitnah. Fitnah apa itu? Fitnah laki-laki. Arabiah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala al-Imam An-Nawawi rahmatullah. Lau sallatin nisa'u bi jama'atin la yariyanna rijala wa la yarahunna rijalu wa la yarahunna rijalu. Fa'innahu hina idin yakunu khairu shufufin nisa awwalaha atau wa syarruha akhiraha. Kata Imam An-Nawawi rahmata'ala, seandainya wanita itu berjamaah di tempat yang tidak bisa melihat laki-laki dan laki-laki juga tidak bisa melihat mereka, maka saat itu saf yang terbaik bagi wanita ialah di depan dan yang paling jelek yang di belakang. Qala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizhahu ta'ala, amma idza sallaina wahdahunna فَإِنَّ صُفُوفَهُنَّ كَصُفُوفِ الرِّجَالِ خَيْرُهَا أَوَّلُهَا wa syarruha akhiruha. Lintifai al-mahdur. Berkata Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidhuhu ta'ala wa ra'ah, adapun jika wanita-wanita itu jamaah sendiri di kalangan mereka, maka saf mereka seperti saf laki-laki. Yang paling baik ialah yang di depan, yang paling jelek yang di belakang. Karena perkara yang dikhawatirkan sudah tidak ada. Ya, ini yang dikhawatirkan ialah fitnah. Kalau sholat di masjid sesama wanita sendiri, laki-laki tidak ada yang di sana, maka sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maka shaf yang paling baik ialah yang depan, yang jelek yang belakang. Nah, qala rahmata'ala, الحديث السادس وثلاثون وثلاثمائة حديث ke-336 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, beliau berkata, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Suatu malam aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu an yasari. Kemudian aku berdiri di sebelah kiri beliau. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si mi wara'i. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku dari belakang. Fa ja'alani an yaminihi, kemudian meletakkanku di sebelah kanan beliau. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Fihi fawaid. Al-faidatul ula, jawazu imamati musallil fardi bil muntafil bil mutanaffil. Jawazu imamati musallil fardhi bil mutanaffil. Di anna salatal lail binisbati lin nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun. Di anna salatal lail binisbati lin nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun. Boleh imam yang sholat fardu menjadi imam bagi yang sedang sholat sunnah. Karena sholat malam bagi Nabi itu wajib. Sedangkan bagi Ibnu Abbas sunnah. Berarti Nabi sedang sholat wajib, diikuti Ibnu Abbas yang sedang sholat sunnah. Sehingga boleh imamnya sedang sholat fardu, makmumnya sedang sholat apa ini? Sunnah. Asalnya sihhatu imamatil baligh bis-sabi walau kana wahda. Imam yang sudah balik sholatnya sah jika makmumnya anak kecil walaupun sendirian. Maksudnya dianggap sah sebagai jamaah. Imamnya sudah balik, makmumnya masih anak kecil belum balik. Walaupun anak kecilnya sendirian, sudah dianggap sah sebagai apa ini? Jamaah. As-salisa. Sihhatu masafatis sabiyyi wahdahu ma'al baligh. Sihhatu masafati as-sabiyyi wahdahu ma'al baligh. Sah anak kecil saf bersama dengan atau mengambil saf bersama dengan jamaah yang sudah balik. Jadi kalau dalam sholat jamaah ada yang balik, ada yang masih kecil, itu sah kalau sampai beriringan. Nah, berdampingan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, inna sibyana ma'ar rijal. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, inna sibyana ma'ar rijal wa innahum yasifuna ma'ahum. Wala yata'akhuruna anhum. Inna sibyana ma'ar rijal wa innahum yasifuna ma'ahum wala yata'akhuruna anhum. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahmataala, sesungguhnya anak-anak bersama dengan orang dewasa, mereka membentuk saf bersama dengan orang-orang dewasa dan tidak di belakang orang dewasa. Ya. Kan itu sah. Sebab MTQ. Nah, tidak harus di belakang. Baik, al-faidah itu ar-rabi'ah. Annal ma'mum yaqifu an yaminil imam idha kana wahdahu. Makmum itu berdiri di sebelah kanan imam jika cuma sendirian. Nah, tidak di belakang imam. Ini masih banyak kaum muslimin dalam masalah ini yang belum mengamalkan karena belum tahu. Kalau sholat di masjid-masjid pinggir jalan, ya, atau di musola-musola di SPBU, kalau kita lihat sholatnya mereka, ya, imam sama makmum yang sendirian itu di belakang imam. Padahal harusnya apa ini? Di sebelah kanan imam. Kalau sholatnya sendirian. Sebagaimana dalam hadis ini, Nabi SAW menarik Ibn Abbas yang berdiri di sebelah kiri beliau agar pindah ke sebelah kanan karena posisinya sebagai apa ini? Makmum, dan tidak ditaruh di belakang beliau. Baik, al-fa'idah itu al-khamisah anal amal al masru limaslahatis shalah idza waqa'a fiha la yubtiluha. Anal amal al masru limaslahatis shalati idza waqa'a fiha la yubtiluha. Gerakan yang disyariatkan untuk kemaslahatan sholat, jika terjadi ketika sedang sholat, tidak membatalkan sholat. Lari, majukan, enggak masalah. Ya. Sebagaimana Ibn Abbas, bawahnya dipegang sama Rasul dari belakang, kemudian diletakkan di sebelah kanan. Ya. Untuk kemaslahatan sholat, tidak membatalkan sholat. Misalkan kita berdiri di shof makmum, ternyata kanan kiri berjauhan, kita mendekat, tidak membatalkan sholat. Atau kurang lurus, diruskan sedikit, ya enggak apa-apa. Atau yang depan itu ya, ada satu yang kemudian terlalu mundur sehingga mengganggu posisi kita. Kita majukan. Kemaslahatan sholat. La yubtiluha, tidak membatalkan. Ini kadang-kadang seperti itu. Ada yang shofnya lurus, tapi ketika mau sujud, dia mundur ke belakang sedikit. Dia enggak tahu di belakang itu terganggu ya. Dengan kakinya. Mohon maaf, dan juga bokongnya. Ya kalau yang belakang itu kecil, kalau yang belakang itu makmumnya besar, gini sundul ya. Jadi enggak usah pakai mundur ke belakang. Sudah punya bagian masing-masing tempatnya ya. Itu ada siapa yang merasa itu kalau mau sujud pakai mundur dulu ke belakang. Enggak tahu itu ancang-ancang atau gimana. Tetap di tempat ya, sudah dapat bagian masing-masing. Jadi gerakan-gerakan yang disyariatkan untuk kemaslahatan sholat, jika dilaksanakan ketika sedang sholat, tidak membatalkan sholat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.